Rungokno. Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis duwe putu. Lak kala dise. Ri. Ayo mulai nang Gunung Sari. Sabari melayu wae. Jaluk di pegang jange di megat eman lemune aja kecapan muda kecakot mangan bengkuan no pinggir kali aja pegatan peno se abot ngekno layang derebes mili sepeda pengeres lampu bereko di setiri arah tangan kiwa di sawang pantes gak dadi bojo bareng di rapi entek-entei celono temenggungan wong dodol soto nek lemah ledok kali berantas budal kudungan goleki bojo iku mertondo sekurang ikhlas kula nang kali lago go walut sepi turang mulane rabi golek bojo sing nurut nek gak gelem nurut selentik no jaran rau kayu nak nalang nalang rau getek jerang rapi ayu rago senilan rapi sing elek towo gegeran kula es lelen lak dawa-dawa sing paling enak teko kali boto sing wedok batin sing lanang gak jowo bokong gorong kue anak anggur dodol bakso.